sana main gila. Ini bisu bukan pati, aku jaga-jaga. Tak pos, adakah surat buatku? Di sana main gula, ini bisu bukan tapi